Iku berarti rasa isine mbok nilak. Iku jenenge alati tunafiha al-maksiyah. Jadi makrifat khosoh niku saged ilang dadaan. Menawi tiyang sing pun dipanggekne teng makom makrifat khosoh niku nglampahi maksiat. Dan digadone teng hadis niku la yazni wa huwa mukminun. Ora bakal zina sapa azani wong kang zina wa huwa hale utawi zani ku mukminun mukmin. Hanya di saat tengah-tengah dia zina itu dia mukmin, itu enggak mungkin. Kau wong mukmin itu entah berapa semanten dan tersemanten ugi menawi lagi ngerti wong niku lek diundang terus jenengan kenal akrab mboten usah sing kuwasa menungso biasa padha karo menungso liyane niku mawon krana kenal akrab enten pengenalan khusus terhadap sing ngundang niku mawon lek diundang mboten saged dugi lek isin. Jadi gampangnya omong makrifat khosoh niku sing gampang nunggu rasa isin lek sampai diundang ora teko lan isin lek sampai wayahe dibenging malah teko niku wayahe dibenging malah teko niku terus mesti tau pemane pas kanca sampean sing akrab niku nembe kesel istirahat sampean malah memaksa kon gugah niku malah isin. Wis ben wis ora usah digugah mesti ngoten. Mung perkara napa? Isin nek sampe napa? Wayahe gak teko kok malah teko. Niku isin. Sebalike wayahe diundang dhek teko kok gak teko. Lah niku nggih isin. Niku makrifat khosoh sing bahasa sanesipun nggih nikulah sing saged nuwuhke takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih saben Jumat di rumah niku niku imtisalul awamir wajtinabun nawahi nglampahi sedaya perintahipun nebihi sedaya larangipun. Nah niku muncul saking rasa isin. Lah rasa isin niku lek diurut mergo pun kenal. Nah niki wonten dawuh saking Syekh Ismail. Wa qala lan dawuh sapa Ismail bin Najib, Syekh Ismail bin Najib ta'ala anhu, at-tahawun utawi gegampang ngremehaken bil amri kelawan perintah saka Gusti Allah iku mungkin latil ma'rifati sebab saka setitike ma'rifat bil amri kelawan wong kang perintah. Anane wong niku diperintah niku nyepelekno. Niku faktor pertama karena banyak ora patek kenal karo sing merintah. Utowo ya wis tau kenal tapi pangling. Wis tau kenal tapi pangling. Niku nggih iso dadi ngremehno. Utowo biyen dadi tangga cedhek saiki dadi tangga adoh. Diundang ya ora teko. Wong adoh tapi nek cedhek tunggal tembok ngono. Mosok wayah tahlilan diundang mbok ndugi. Nggih isin nggih. Tapi nek tebih senajan ten kanca sak kelas akrab kanca dolanan tapi wong sak niki adoh omahe teng Sumatera ngriko nggih. Sampeyan namung krungu kabar lek ngriko kesusahan ngono sampeyan ya ora perlu teko. Paling-paling kita mengirim surat atau tahu ini kalau kober. Makanya yang ibadah ini ngerti. Yang ibadah ini diperintah Gusti Allah kok ngeremeh no. Kalau panjenengan ini jadi soal perintah ini menurut saya lah sak goblok-gobloknya uang tentang tanah Jawa khususnya ini sak orang ngerti-ngerti ini uang sak orang tahu ngaji ini uang ini gue ngerti lah salat ini wajib ini. Lagi mana? Kados kula jenengan jane ya wis apalah kabeh iki wis ngerti rukun Islam 5 niku. Sekolah SD mau juru iya nggih. Ya tapi nggih diundang padha lagi. Mboten undang budal. Ngene iku nggih krana sedok pangkling niku. rada mangkling. Kilatul ma'rifah niku mboten kok gak ngerti blas mboten lho nggih. Kilah, kilah niku setitik. Tegese setitik niku asale kenal terus malah ora patek kenal. Jenenge napa? Mangkling. Fa innal isyana mongko sak temene mbangkang. Sak temene mbangkang duraka. Fi halil irfan ing dalam tingkah kenal iku bae jenato. Wong kenal akrab cedhek kok terus diundang ora teko mbangkang. Ngremehno. Niku nggih, mboten mungkin. Jenengan masih sak ora iso-isone terus diparani dhewe. Kalih misanan ngoten mawon nggih. Jenenge misanan niku lak mesti kenal nggih. Misanan, misanan sampean mantu sok besar. Ya, mantu sok besar. Moko omahe Semarang mriko. Lah bodho-bodho niki dhek wingine mriki. Bodho-bodho sampean diparani karo Sri Ayan. Ketek ya ditinggal-tinggali apa-apa ten. Terus sampean dikandani aku sok besar arep mantu lho. Aman teko. Aman teko. Ana ngene iki lho, pokoke bar bodho besar usume kurban-kurban iku mung sisan karo kurban. Pamane ngoten. Niku sampeyan sak ora kober-kobere. Niku mesti merhatekne. Mboten ala. Omah adoh kok, mboten ala. Tamune akeh kok. Paling-paling wong aku ora teko ya ora nambah, ora kok nambahi kelong tamune ya ora, wong aku teko nambahi rame ya ora. Napa sa ngoten ngitunge sampeyan? Lagi betul, betul lah tentang itu. Kerana pun kenal, kerana pun kenal ini, gak iso iso ripek jadi di tandah ni, terus sibuk sibuk apa ya apa, ni tu jenis kerumahan lah ni, hilaren, hilaren perlu nekani undangan. Bukan lah pakai ngatakan itu betul mungkin. Artinya bak itu juga ada banget lah enten tiang nekat bangkang perintah padahal dia kenal ini betul mungkin tapi fa'in wako'at betul, fa'in wako'at fa'in wako'at mengkelamun tumibo minhu saking kawulo saking man apa sing tumibo zalatun kesalahan al-hafwatun atau tegese kesalahan dihukmin sebab wis dadi takdir kesalahan ini karena wis dadi takdir wakanalan ono apa amrullahi perkarane Gusti Allah iku qadrun wis dadi putusan madhurun kang diputusi sedaya sing terjadi niki sedaya lampun enten keputusane lek pancen terjadi kesalahan sing muncul kesalahan iku pancen krana keputusane Allah sing pancen menungso mboten iso ngindari. Ngoten. Wajada mongko mesti nemu sapa wong. Lama halata halih mesti. Lidzalika sebab mengkono-mengkono kesalahan nemu murorotan ing rasa pait wa amalaman lan lara. Utawa upama niku krana pancen pun pestene mboten iso dugi. Mboten. Buh, napa sebabe? Delalah panjenengan ora iso teko tenan. Niku mesti enten rasa getun, rasa gak penak, rasa muroroh pait, rasa lara. Wong wayahe teko kok gak teko. Ning. Rasane niku teng pundi? Murorotan pahit wa alaman lan loro fi kolbi ing dalem atine wong. Jadi wong sing pun kenal Gusti Allah. Pun kenal Gusti Allah. Tegese pun enten rasa menghormat, rasa diparingi Allah, dihormati Allah, artinya dipun tempatakan tengene makam terhormat dening Allah. Terus dinten niki digrujuk nikmat saking Allah dan itu dirasakan betul. Nah niki awal mulane kemakrifatan, pengenalan saking riku. niku munculnya rasa isin. Mungkin lek muncul rasa isin, boten badhe ngremehno perintahe lan boten mungkin badhe bangkang. Nah, nek sampai terjadi kesalahan, wayahe teko gak teko, wayahe ora teko malah teko sing dorongan ini ku wau ora krana jarak. Tapi krana faktor-faktor sing panjenengan boten saged dihindari, sing jenenge wong sok keprucut, sok kepleset. Jenenge kepleset niku lah. Nek kepleset niku lagi mboten kena dihindari to, nggih. Sapa to kok gelem kepleset? Pamane nuwun sewu. Kaya anak wong pas ning numpak angkutan kol ngoten. Terus asalnya penumpangnya akeh. Woro-woro dumedun medun medun medun medun. Nggih. Karek wong loro tok ning jog muni dhewe lanang wedok. Nggih sawu niki secara ukuran wong umum situasi ngoten niku kongkon eling Gusti Allah lah ya. Nek menawa jejerane ndang bocah wedok ayu ngoten. Cara nuwun sewu ajeng mboten mboten-mboten. Nggih padha jadi mboten. Maksudnya minimal niku napa ngomong kenalan terus enten grem. Atas grem nggih. Ya pelangi paham lah nggih diomongne. Ya niku sesuatu sing menurut umum mboten kena dihindari. Mereka banyak enten nafsu enten syahwat. Dan itu otomatis ibarat kabel mboten melincet. Ngerti lho nggih. Jur ngecek. Ya senajan ngecretek gak sampai kobong. Tapi kan dia pada ngecret. Nah, panggil pun paham dia mau ngerti. Ya mbuh, apa itu atau ngantuk terus. Sendet apa terus. Iya, itu kan ya. Itu biasanya sulit dihindari. Sulit dihindari. Nah, niku nek panjang sampai terjadi, bar niku mesti enten rasa ketut. Enten rasa pahit sing muncul teng ati. Enten rasa lara sing muncul teng ati. Niku lek wong sing pun tau duwe makrifat khosoh, tau duwe pengenalan terhadap Allah. Mula fawujidanu hadhil muraratu. Mongko utawi nemu utawa ngrasakno iki-iki pahit. Wal fawujidanu hadhil murarati mongko utawi nemu iki-iki rasa pahit wal alamilan loro fil maksiati ing dalam kemaksiatan iku alamatun dadi tetenger ala sihati ma wujida ing atase benere barang wujida kang ditemu apa ma minal halawati saking rasa manis wa naimi lan rasa nikmat fitoati ing dalam taat. Mula kadang-kadang pancen sing jenenge maksiat niku diperlukan sebagai tester. Oh, kalau Gusti Allah pancen jenengan kala-kala ya dimaksiatno mbek Allah. Tapi mboten sampean sing maksiat lho, maksudnya dijebak oleh Allah, dimasukkan dalam suasana maksiat sing sampean mboten iso menghindari. Nah, tes-tesannya di situ ana rasa pahit enggak? Enten rasa ketun apa mboten? Lek mboten enten rasa ketun, berarti rasa nikmat sing sik ngenani niku apus-apus. Ngamal tokat sing dilakoni enten rasa halawae niku berarti mboten bener. Niku nikmate mesti enten nikmat sing duduk nikmate ibadah tapi nikmate disawang wong. Nikmat ngaku-ngaku, nikmat riya, nikmat mergo enten hasil liyane sing berhubungan kali ibadah. Ngoten. Wah. Nih, niku tes rasane panjenengan. Diperlokne ngoten niku ben menungso iso mbi iso ngrasakno saged ngetes lek ngono. Ibadah kuwi tibake enak. Ternyata aku keblowok, kepleset, jebak suasana gak ibadah, rasane ora penak kabeh. Nah, akhire terus ndi? Lanjut terus ngobrol sing enak niku. Niku menawa otomatis ta niku, nggih. Jenengan kadung kulino dik ngenane niku lak diterangne lek. Salah satu secara golek, secara umum, umume tiyang, metune rasa enak niku lak mergo ajeng. Krono aja, jur jadi pakulinan. Krono dadi pukulinan sesuai dadi ketagihan. Gitu. Nah, nalika ketagihan niku kok terus gak keturutan. Nggih mesti klepekan. Napa malih? Nyuwun sewu niki. Tahu ketagihan narkoba napa sabu-sabu ngoten. Wis niku pun pun kadung ketagihan ngoten niku. Lah mbok kon nuku pirang atau sewu wae dituku lho niku sabu-sabune. Senajan sak gram regane sampai setengah juta. Sama lagi kerumun ini kita sabu-sabu ini sak gram regane setengah juta. Ini kita lengkap di situ gua. Kenapa sebabnya? Terus kadung muli no. Lan roh rasanya enaknya sabu-sabu. Ini senajan ini kita urus apa? Tapi kan enten unsur enak. Nah enak yang dirasakan ini gua. Semarai wong jadi terus menerus mencari sehingga nalika pas waya ketagihan kok gak keturutan niki klepek-klepek jan kaya pitik memet ini kok. Nah menungso ibadah niku lek kadung dadi ketagihan kok waya ibadah ora iso ibadah niku jan abang ireng mboten penak kabeh niku kadung kulino jemaah adalah pas niku enten acara diundang tangga tahlilan bar maghrib. Nah, tahlilan itu dulu kedawan sampai nerak jamaah nisa. Niku lah wong sing pun kulino mboten penak kabeh. Nah, itu lah getun setengah mati. Dan niku sing wis tau roh rasane, lene ora ora getun berarti urung tau roh rasane. Ora tau roh rasane. Lah dipikir aja nggih, sampe mawon, sakjane mboten namung ngamal sing berhubungan soal nandangi apa mawon nah liyane ibadah ini sane sale mawon yang niku lek bendina menteng pasar wis ora rasane batine ning pasar niku ayah teng pasar kok gak iso teng pasar niku gumeten geton ora penak kabeh padahal teng pasar apa meneh teng pasar kewan nyebleki pedus teng pedus bakal sapi wonten tok adalah niku lek wayah pasaran kewan ora teko jan ora penak niku. Ora penak mboten ngerti informasi jare iku. Lah niku. Dadi tiyang kalih Allah taala sok-sok dipaksa dijebak teng jerone maksiat niku dinggih ngetes. Ana rasa manis, ana rasa pahit napa mboten. Nek enten rasa pahit di dalam maksiat berarti ada tanda-tanda bahwa ketika taat dulu itu dia merasakan nikmat. Fahadihi hiyal halawah Fahadihi moko utawi iki-iki rasa hiya yohadiku al halawah tu rasa manis alatikang hiya kang utawi rasa manis mau iku al mizanu jadi tetenger jadi timbangan lil akmali kedua piro-piro amal al makbulati kang ditompo wahoyil makbulati lan kang ora ditompo kamada karena kaya oleh nutur sopo yang sungguh engmat. Jadi ini kena tinggi ukuran, indikasi, ngamal ditompo kali mboten tompo, ini pun nalika teng jerone ngamal, itu enten rasa enak. Terus bar ngamal, kok suatu saat kepeksa ninggal ngamal itu krono takdir, ya mbak enten rasa getun, rasa pahit, rasa loro. Nah, saat ini enten, rasa manis yang salian ini. Nen. Wa amal halawatu ana penuh tawi rasa manis alati kang ya jitu kang nemu ha ing halawah ing lati min duni ahli hadal maqam sapa sing nemu min duni ahli hadal maqam saking sakliane ahline iki makom fi ba'dil ibadati ing dalam setengah pira-pira ibadah lek enten tiyang nemokno rasa manis tapi rasa manis niku mboten saking makom makrifat khosoh wau ngoten kate rasane manis niku celemut-celemut itu maksudnya mboten rata. Lek pas ibadah haji seneng lek umat tapi lek pas ibadah zakat ora. Lek pas ibadah sholat itu juga biar, tapi lek ibadah sing liyane kuwi enak. Dan ini pamat kulatun rasa manis yang model ngono kuwi iku pamat kulatun mongko klebon. Lebon apa? Kowe klebon rasa sing ora patek pas. Maklulatun tur kena penyakit. Nggih senajan iku pun sae, tak eling to kan. Senajan mboten niku jane pun sae, tapi niku setara nilai dereng bulat. Niku tasih binju-binju. Nah, tasih binju-binju. Tapi mboten berarti terus kudu diilangi. Terus ora blas malah mboten niku pun sae. Ilama kejaba barang. Ya kang iku ing dalam halawah mintan sitil ibadati utawi saking mene min zaidah mintan sitil ibadati utawi saking giyataken kawula tan sitil ibad giyataken kawula lil muadzabati maring muadzabah ngajekaken alal ibadati ngatasi ibadah. Dadi lek enten rasa manis sing munculé mboten krana makrifat khosok niku rasa manisé mesti enten rasa manis sak liyane Allah penake apa mboten klebon faktor-faktor manis selain Allah apa tah mergo pendengare mundhak akeh lho pengajian kok pendengare mundhak akeh ngoten nggih enten rasa manisé di situ ternyata ada dua kemanisan yang campur jadi satu niku sing dinamat kulatun klebon. Upama kok ora enek sing teko ngoten ya wis manis, wis gak dadi pakulinan. Tapi bangsa sing teko mundhak akeh, kok manisnya mundhak tambah. Lah berarti enten. Enten matkulatun. Matkulatun. Lah niku perlu diresiki, kecuali rasa manis tambahan itu tadi lek dikemas demikian rupa untuk membuat orang lain juga akan melok-melok ajek. Nah niki berarti enten unsur apa? Menarik. Muga wong niku lek akeh kancane ngoten niku gampang. Gampang ajeke. Akhire kancane ngampir, ayo. Ayo ayo ayo ayo. Niku gampang. Nah niku lek niku tasih saged di. Artinya senajan wae kulatun niku seluk-beluk tentang rasa manis mau nek diukara ya dadi jlimet nggih. Jadi jimat. Tapi ampun gampang putus asa atau salah kok angel-angel men, mong. Malah kalau orang Wong Ghazali ni, enten tiang. Biasanya ni boleh. Lek orang nak Wong Akeh, dia omongnya apa? Kemudian nak Wong Akeh, ngomongnya jadi HP. Niku muncul yang ngomong HP, niku jimat kulatun. Tapi tidak saya Wong Ghazali. Bagi Wong sing buh pirang persen itu juga titik iman dan jero hati, maka dia punya kewajiban untuk terus menerus kumpul wong untuk mempertahankan muadzabah niku muadzabah supaya ajek ngomongnya api terus niku akan kumpul wong terus ngerti lho nggih atus kula njenengan lek ora enek kiai ora enek kiai utawa ora tau ketemu kiai ngomongnya mblihar ngomong tak ngomong sedih mana pandah bab dunia bangsa orang kadang ketemu kiai ini malah seradak siji mereka oleh bahan anyar ya selesai dia ya orang patek lakon tapi oleh bahan ngomongan anyar terus malah lagi ngomongnya seradak metu isine malah wik konjolnya sok-sok juga jelek seradak meletek pikiran saya ini jadi saya meletek ini wis mulai anak bidane karo biasane oh iya kecil jadi kawal. Tapi ini pun nanti hikmah, tinggal terus kemauan, berusaha untuk, supaya jadi muadzabah. Dan kalau muadzabah, maka rasa manisnya akan beralih dari manis sinkrono didelok wong, akhirnya berubah jadi pakulin, dan jadi pakulin didelok, gak didelok dia panggang ngoten niku. Kados bocah abg-abg niku. Asalnya jadi rokokan baru kita kalau gengsi kalau jadi rokokan ada orang itu jajah-jajah lah jajah-jajah ini udah ngerasane ini suwe-suwe kalau ngawis nyetek seluruh rasane rokok ini mungkin gak peduli buah enek kancane gak ada kancane yang rokok Pemene dan bermam pedes. Wah, ngombene kopi serot banget terus kan dulu seletep-seletep pengen ning WC. Wah, niku niku ora peduli didelok wae, enggak didelok wae wis. Wah, khusuke ra karuan niku bener rokokan wis. Kadang-kadang sampai ngesak loro barang. Sing suwe ning WC niku lak niku ne. Nah, karena pun enten-enten unsur muadzabah sing nuwuhne rasa manis. Niku bisa dipertahankan. Halawah sing pertama wau halawah madkhulah. Manis sing campur-campur ning krana terus nuwuhne nisat, giat dan ajid. Lama-lama karena giat dan ajid ini halawahnya berubah menjadi halawah yang murni. Murni ya karena memang amal itu sendiri nuwuhne rasa manis. Senajan awalnya niku ya krono api, anak sing ngelem, anak sing nyawang, terus jadi api kan. Beda. Tapi krono niku terus menerus, suwi-suwi beralih, suwi-suwi beralih. Tiba eh sing enak iku ora disawang wong, sing enak pancen yo yo ngamane iku yo enak. Nah niku. Lajeng saterusipun wonten enten peringatan niki soal manis niki wae. Aja salah penganggep. Salah sasaran mana? Napa salah sasaran? Nek jenengan nandani amal. Aja ngubur manis e. Niki sering. Mula dituwun terusaken bahwa halawatu utawi rasa manis ala itlaki secara mutlak. Secara mutlak wis muh manis sing madhulah. Muh manis sing ora madhulah. Ngoten. Ida wajada tetkalane nemu ha ing halawah mau sopo al amil wong sing ngamal bil amali ing darab jurune ngamal iku layang bagi ora sayukjo layang bagi ora sayukjo iku ora sakpase lahu kedue amil apa sing ora sayukjo adyaki fa'arab yento kumandek ma'aha sertane halawah mau wala yafroha panarap yento ora bunga sopo wala yafroha lan ora sayuk je yento bunga wadhan jari ibu cah pondokan itu wala yafroha sale wala yambagi lahu an yafroha dibuka wala yafroha lan ora sayuk je yento bunga sopo amil biha sebab halawah walayas kunalan ora sayuk joyento anteng sopo amil ilaiha marang halawah mau artosipun jadi lah uang ini isoro rasane manis entah manis itu manis madkulah maklulah apa manis sing khosoh wau niku tidak boleh tidak pantas gak apik lek sampai akhirnya rasa manisnya itu yang membuat dia entot-entotan. Entot-entotan itu terus cara uang ngono ngegenten manisnya itu sing blowoki. Ora ndang eling Gusti Allah ngono lho nggih. Malih niku mek dadi rasa kebanggaan, dadi kebanggaan sekaligus menjadi tujuan. Akhirnya krana dik wingi, biasane iki sok-sok wong sing anyaran. Maksudnya anyaran roh rasa. Rono ajek ben bengi tahajud ngene. Delala kalau bisa wae warwa dikek rasa pas tahajud itu krana mboten enten beban napa-napa rasane mak ngesenak. Bar salat tahajud wiridane iso suwi gak kerasa kesel dan enak tenan. Lho, ngoten niku biasane sisuke. Sisuke itu terus niate blanjen. Lek ngono aku ngobungi tak tahajud nah sing suwi ben enak. Nah niki lek pun ngoten niku lha niku lho lek pun ngoten niku biasane malah ilang manisnya ilang mergo napa urung-urung wis terbebani niat sing mboten pas niku sampean penek-penek pada gak iso kok kamu tuh betul ya manisnya ya kira-kira aku kuwes tenane lho, ora cara aku iso omong ora ngoten. Sake ora nek wong krungu to nggih. Iki piye to aku wis pas bengkus mung bengkok to lho iki kok. Panggara nek wis blas. Lah niku niku krana nalika budal sing jek wingi krana mboten enten pretensi bahasa temusan niku. Mboten enten perkiraan apa-apa, mboten enten keinginan apa-apa nggih namung krana panjen ajek krana ngurmati Allah, krana nekani perintah Allah. Niku moro-moro kalih Allah diparingi kebuka rasane. Wah, enak. Ya, terus sawetara terus wisuke cerita kan. Wah, aku mibadah lah kok niku. Teman, rumah saku sak yah ana yah ini urung tau kok ngrasakno wiridan sing enak kaya ndek bumi urung tau. Nah, terus diceritane ngoten niku terus biasane terus. Engko bengine ya pengen mana? Ya tani, ya ditantang ning manusia pun ora. Ngoten. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ora sayogja bunga, ora sayogja bunga, ora sayogja mandeg, ora sayogja condong pengene halawah, aidon ale male. Lan bagi ora sayogja lahu keduwe ngamil apa anyak sida arep yen to nejo sapa ngamil diamali kelawan amale amil nejo ilamai liha mari merkola ing halawah merkola halawah merkopo lima kronono barang lakukan tetep kedui ngamil iha ing dalem halawah mau rupane minal azati nyatane saking rasa nikmat lazat wal hazi lan kepentingan bagiane awake dhewe. Akhire ngibadah iki bukan alat untuk menuju kepada Allah sing jare sembuyane Allahumma anta maksudi, tapi akhirnya menjadi alat untuk ogrok-ogrok halawah ben teko ning nggonku. Berarti ngibadah iki selingkar balik ning nggonku lah. Halawah niku persis kalih khasiat sing sampeyan uber niku. Persis kalih kepentingan-kepentingan saliyane sing pun dadi penyakite wong budal ibadahne. Mergo napa? Fa inna dzalika. Mergo krana sak temene mengkono-mengkono nejo ngamal krana golek manis iku memang termasuk barang yak gahu kang bisa nyacataken apa ma nyacataken fi ikhlasi ibadatihi ing dalem ngikhlasaken utawa murnekaken ngibadahi ngamil. Jadi wong ngamal sing pun mulai rasa manis kok terus ngamal maneh nggih goleki manis niku wau. Lah niku pun mboten anu mboten murni malih. Bisa nyacatno ikhlas wasit bi iradati lan bisa nyacatno benere iradahe si amil. Jadi cara wong sowan ngaten, Mbak. Jenengan dolan dengan kula. Mboten nggih. Asale ya silaturahmi mboten mawon. Kula pancen perlu silaturahmi lan jelas ten mriku. Aman kula sugi. Wah, madu mongso. Manis. Ayo madu mongso. Kula tukokno es dawet Jeporo. Es dawet Jeporo. Terus wah kula pokoke sing macem-macem sing manis-manis iku kula suguhne kabeh. Lah kok sampean terus siswae mboten budal teng omah kula neh. Niku mboten goleki kula. Nah niku lho goleki dawet niku ayu. Niku dadi cacat ta niku. Dadi cacat upama kok ketemu wong kula ritek niku jagorane wis gak gayeng. Soale terus pendirangan iki endi kok gak ada dawete iki terus kok malah banyu putih tok rene ngono lho. Lha iku jagoane gak konsentrasi kan. Lah kecewa ya terasa kecewa di kubur kok napa nalika pertama niate sowan Allah anta maksudi niku mapan jur kali Allah disuguhi halawah manis e ibadah ngoten karena memang ana penghargaan bahwa itu diterima ngerti lho ya. Lah bangsa sing berangkat kedua niku wis seje niate ya. Wis ora kok krana arep sowan Allah nek krana golek-golek halawah ning wau. Lah terus ya wayakun duje ana apa ihtimau oleh merhatekaken ngamil bihusuli hamaring kelawan hasil rasa manis iku litakuna supaya ana apa halawah rasa manis mau ana iku mizanan dadi timbangan li akmalihi maring pira-pira ngamale ngamal wa apa istilahnya misalnya wamihkan wan jadi prabote ngelalar ini pun apa kaya yang ngelalar wamihkan wan jadi prabote ngelalar li ahwalihi maring piro-piro piro-piro tingkai ngamil pakot moko bloko jadi pun jadi tujuan itu hanya suatu efek samping aja. Yang efek samping itu untuk meneliti diri sendiri apa tahus ditompo ngamalku apa durung. Tapi sing dadi patokan duduk nikune ning sing dadi kepatokan panggah ngamal. Muga pancen Rabbunallah iku sumastaqomune niku sing penting. Nah, sok-sok niku enten sing tanda tanya niku. Kenapa nih? Sing ibadah niku sing diusaha nomor tentang apa mana sholat sholat lima waktu ini loh ini kok jarang sih usah khusyuk tapi lah sing sholat sing duduk sholat lima waktu ini kok kadang-kadang gampang tekan khusyuk nah ini kok saja nih barokah jadi nalika sholat lima waktu biasa ini kok berusaha khusyuk orang ketekan khusyuk karena barokah ini kujur kali Allah Ta'ala diparingi rasa khusyuk sing nek kowe salat karep. Ya karena wis salat karep niku malah dikeki. Tapi nek cek karep ngono ya karepe niku sing dadi hijab. Ya padahal lagi karepe iki lho sing dadi hijab. Nah, tenan iku niku terus. Napa saged sampean terus ajeng melingkung, lek ngono aku tak gak karep apa ya iso. Lha kok iki sampean wale ngoten. Sing marai dadi hijab ya karepe. Ya nek ono aku tak gak karep ya dadi karep. Mulane enten cerita niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku sapa sing iso salat rong rakaat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ora kelingan apa-apa liyane Allah tak kei hadiah jubah saka Yaman. Nalika semono niku jubah Yaman niku mun terkenal saya dan itu saya bina alih wow ibu saya waktu itu betul sakit ibu kalian coba terus dan nah, itu kalau ada sopal wasuti imam wasuti radhiyallahu ta'ala anhu istihla uta'ati utawi gulai manis ibadah, manis taat, gula iman manis taat ya. Iku sumumun jadi racun, koti racun kang bisa mateni rasane ati. Ini kau contoh nih, sing pertama orang niat gula manis, karena panjen jadi ibadah atau mawon. Nah, ini malah kali Allah diparingi rasa, neng bongso. Sing kedua nih, karena gula rasa malah gak ketemu malah betul ketemu jenengan lah ngaji kacamata ngaji kacamata lah terus pajang enak terus sakit moco iya sakit moco anaknya sampean sakit moco niku mergo nalika sampean nganggo kacamata mau ora ndeloki kacamatane terus. Ya, nggih ta nggih. Ora ndeloki kacamatane terus. Jajal. Lek sampean nganggo kacamata terus krasa. Iki kacamatane gawean anyar model baru terus krasa. Aku kacamata model anyar iku terus rusak ngrasak nang kacamata niku terus macane dadi ilang. Ngerti lho niku kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi wato'i fil minani ing dalem kitab Lathaiful Minan. Wasodako, ini ngomentari dawuhipun ini, dawuhipun Syekh Al-Wasiti. Wasodako lan dadi bener sapa Al-Wasiti Syekh Wasiti. Memang bener apa sing didawuhne Syekh Wasiti nek golek-golek manis ning jroning taat niku dadi racun. Dadi racun. Nek manisnya itu sendiri selama itu pemberian dari Allah itu anugerah. Tapi sikap kalau panjenengan nalika manise wis teko jur kranjingan golek manis niku wau. Nah niku menjadi sumumun qatilah, menjadi napa racun sing mematikan. Faqaluma. Monggo utawi setitik-setitik akibat tidalikan dalam mengkono-mengkono golek manis. Iku anaka sak temene sira iku idza futiha tetkalane wis dibuka laka kedhewe sira apa babu halawati taati lawange manise taat tasiru moko dadi sapa sira iku qaiman wong kang tumandang fiha ing dalam taat nanging ngelamu tumandang mutatoliban kali golek-golek li halawatiha maring manise taat. Nah, ini iki akibat paling kecil lho. Ini akibat paling kecil lho. Akibat paling kecil ketika orang mencari-cari taat, mencari-cari manisnya taat, niku nalika teng ati wis dibuka iso ngrasakno manise taat, akhirnya kula panjenengan sing wis mulai roh rasane niku terus nandangi maneh. Nandangi taat maneh. Tapi ora dalam rangka anta maksudi, tapi dalam rangka mutatolliban golek-golek li halawatiha dateng manise taat. Terus piye? Fayafutu. Fayafutu mongko dadi ngentekaken, mongko dadi pot. Pot niku entek ka ing sira apa sing entek sidqul ikhlasi, temene ikhlas finuhudi ka ing dalam bangkit sira laha maring taat. Akhirnya keikhlasan itu menjadi hilang ketika bangkit menyelenggarakan taat waktu bulan seneng sapa sira seneng dawa maha ing langgene taat. Jadi seneng langgene taat itu mboten kok dalam rangka golek Gusti Allah mergo inteng-inteng di to manis kok gak teko-teko. Bendino malih moro sowan. Bendino malih moro sowan ora kok pengin silaturahmi, tapi moro sowan mergo arep oleh sangu. Golek sangu ora pengin sowan. Lah kiaman ora krana nandangi bil wafai kelawan nuwuni niat. Niat biha kelawan taat. Nanging suwali walakin tetapine lama wajata nalikane nemu sapa sira minal halawati saking rasa manis wal mut'ati lan rasa enak fatakunu mongko ana sapa sira fidzahiri ing dalam lahire iku ko iman nandani ngamal lillahi krana Gusti Allah wa fil batini lan ing dalem batine iku innama kunta ing pestine nandangi sapa sira nandangi li hazzi nafsika maring kepentingane nafsu sira wonten niku mungkin kok upama nemu manis niku wau terus diterusne golek-golek nandangi niku diterusne sampe yo ajek istiqomah mboten ilang niku terus gulai terus. Nah ini bu rata-rata lahir kabeh wong lelem betul lho rata-rata gelem lho itu lho wong jen hebat orang tahu kendung ibadah padahal ini ku sakjane duduk wong ibadah lah diteliti sing tenang ini ku wong inting-inting rasa manis yang tahu ketemu saya kira betul wabil batin tengjuru batin iku inna makumta lihat dinapsika gribat-gribet men rona-rona ae. Iku sajane ora kok ndeke arep metuki pacare ya ora. Inteng-inteng subane sing diikul es dawet separo wingi lho ngoten ya. Lah niku. Wayuk salam dikuwatiraken alaika ing atase sira apa sing dikuwatiraken antakuna arep yen to ana. Apa halawatu taati manise taat ana iku jazaan dadi ganjaran taat jalta kan kesusu sapa sirahu ing jaza di dunia ing dalem iki dunya iku kok terus kelebu ning gone sing lakola fil akhirati ning akhirat gak oleh bagian mergo nalika kowe nandangi ibadah mang sing mbok goleki lak duduk anta maksudi Allah tapi sing mbok goleki lak rasa manis terus umpama kok kowe ketulutan tenan ngoten lho nggih yo akhire sampean ndelok ibadah karena golek niku golek manis niku jangan-jangan jenenge dikuatir aku engko gek-gek aja-aja iku engko rasa manis sing mbok tampa kuwi duduk dadi tengere nek kosok ning akhirat oleh ning malah kuwale ning donya ya mek oleh kuwi tok ning akhirat fatati mopo teko sapa sira ya mal kiamat ing dalam dina kiamat wala jazaa lan kale ora oleh diwales sapa wala jazaa lan ora ana diwales iku mau jup laka kedhi sira rugi. Ya wis oleh kuwi lak ya wis. Wis ora oleh duwe, wis ora oleh apa-apa. Ora usah marem tunggale malah nun saya sok-sok niki sing enten tiyang niku kadung. Asale niku niate ya ajek ziarah kan jane makame sinten, pendak semua legi napa pendak napa istiqomah dilakoni. Sesuai niku terus kali Allah dibuka atine roh enten keres niku. Roh enten akeh mencorong ke mriku. Tapi gak iso-iso nyekel. Waduh, wes benar semua lagi rono, rono. Nanti kirim pun serodok melajang sih, cara keniatan. Cara keniatan pun serodok melajang sih. Akhirnya niatnya malah golek keris, golek ake. Ya lebih jelek sama orang niat, golek-golek kau menipu. Niatnya yang ibadah lillahi ta'ala. Allahumma anta maksudi wa ridha ka maqbi terus dene moro-moro biatuke diantemake. Ya, dadi tampo ae. Wong ora niat. Ora sengaja iki kok suguhan. Ya tak tampo. Mosok suguhan ditolak, ya ora pantes ah. Ngoten. Tapi lek bari kok terus ketagihan golek niku neh. Nah, mbon akhirnya gak sido Allahumma anta maksudi tapi Allahumma akik maksudi. Ngoten malah kursa anu bolak-balik maca ayat kursi maca selawat kok terus tokone dadi laris. Nah niku nemu khasiat sajane asale men dijauhi kiyane sa kowe sak dindi sak nggon-nggon sak waya-waya sing akeh le maca ayat kursi maca selawat tenan sampe dodol ambe anu maca ayat kursi terus terus ngoten terus mudak laris. Enggak laris, biasanya sedina mek oleh duit kotor niku 50.000 iki mau mbadak dadi 150.000. Wah, wis. Sesuk ditambah ya kursine, malah ra enek wong teko. Lek ngoten niku malah selamat. Dadi nalika dipenggak kalih Allah jret khasiat hilang, itu sebenarnya adalah untuk penyelamatan. Sakjane penyelamatan supados kula mboten salah sasaran kalih. Niku dadi mulane lek sosok enten tiyang niku sing tau mandi mure diadak gak mandi aja kesusu Rasulullah. Karena apa? Sangat mungkin itu adalah salah satu cara Allah mendidik kula panjenengan dikongkon niat sak dhuwure niku. Betul lho. Ziarah teng makame wali sinten? Biasanya sosoknya nang dugi ngriku dipanggil kali sing gadah makam. Paringin apa dawuh napa. Sosok yang sing pun muka sapa niku mboten sesuatu yang mustahil nggih. Wong itu hanya perbedaan alam aja. Niku saged panggil terus suatu ketika moro-moro kok macet. ping telu ping papat ora dipethuki. Niku sakjane pendidikan. Wah, aku salah apa? Ora usah salah apa. Niatmu munggahno. Aja meng marem ketemu sing ning dhuwur makam iku ning jero makam iku tok. Munggah pengen ketemu Gusti. Dan cekap semantan maka kita tutup kami dua Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa ta'ala sahabatu rasulillah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'mah wa yuqati mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana nawir qulubana salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man biyadihi khairu kullih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.